Tenang aja, request-request dari anak-anak Cokeber semuanya udah dikonsep di sini. Jadi semuanya udah bakal dibawain, dibagi ke penyanyi masing-masing ya. Iya, oke. Okay. Buat yang udah request lagu ini juga. Besok banget buat semua Cokeber, Balta Maria juga Pianis Bupati. Kan.